Iya guys, aman guys. Ayo lanjut lagu dulu gitu ya. Apa? Tutupan. Boleh. Maulana langsung standby di stage ya. Jangan lupa penonton diajak nyanyi bareng. Oke, mulai. Kulo pun angkat tangan, hatine pun acuh-acuhan. Kulo tak pilih pamit, hati kulo pun rasa sakit. Topan untuk Bamba yang cantik-cantik di sini. Wes tak coba ngempet loro. Wes tak coba jaga tresno. Loro sing to jalari ora tak rasake. Najan aku ngerti kowe karo liyane. Coba kowe ono ning posisiku, opo kowe iso kuat hatimu. Rasake tok larani ning sabentinoku. Kowe ra ngroso kok malah suloyo. Lagi bareng-bareng. Kulo pun angkat tangan, atine pun acuh-acuhan. Kulo tak milih pamit, ati kulo pun rasa sakit. Ngapurane sayang, aku dudu wong top-topan. Ora koyo idamanmu sing gampang ropo satimu. Coba kau tetap mencintai sepenuh hati. Tarik go. Tetap full senyum ya teman-teman.